Bab yang ke-14. Dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman ini oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-14. Peri meriwayatkan Pilesweng berjalan sepanjang tanah rendah, kiri kanan sungai Ganges yang amat indah-indah pemandangannya, dan tak ada ingatan hendak memeriksanya. Usaha akan menolong jiwa perempuan yang hendak dikorbankan ke dalam api itu, berhasillah sudah. Sejam lamanya setelah pekerjaan itu langsung, Pasepartu masih juga bersuka cita sambil bersorak-sorak. Jenderal Francis Cormac menunjukkan tangannya kepada pujang Pilesweng yang berani itu akan tanda kesukaan, dan memberi selamat atas keuntungannya. Tuannya berkata hanya sepatah saja kepada Pasepartu, "Baik." Demikianlah ujarnya kepada Pilesweng, seorang yang tak banyak perkataan. Kata itu seolah-olah puji-pujian yang panjang bagi budaknya. Tetapi Pasepartu menjawab bahwa tuannya lah yang ada hak beroleh pujian itu. Ia sendiri senantiasa hanya ingat akalnya yang telah dilakukannya itu saja. Betapa ia telah memberdayakan mereka yang banyak itu. Kemudian Pasepartu tertawalah gelak-gelak apabila ia ingat bahwa ia seolah-olah seorang bekas sarsan tentara pemadam api yang pandai main komedi. Menjadi mayat seorang raja yang beristrikan seorang perempuan yang amat cantik itu. Akan perempuan Hindu yang telah dibebaskan dari bahaya maut itu sekali-sekali tak ingat akan sekalian hal yang telah terjadi itu. Perempuan itu duduklah pada sebuah keranjang di punggung gajah. Badannya tertutup dengan beberapa helai selimut. Dengan mempergunakan kecakapannya, persi itu menjalankan gajahnya sekencang-kencangnya melalui hutan yang amat gelap itu. Sejam setelah mereka enyah dari tempat pembakaran mayat raya itu, gajah itu sampailah kepada sebidang tanah lapang yang amat luas. Jam pukul 7 berhentilah mereka melepaskan lelahnya. Dalam waktu itu, Auda belum juga sadar daripada pingsannya. Persi itu memberi minum akan dia air dicampur dengan berindi, tetapi perempuan itu belum juga sadar. Jenderal Cormac telah kenal akan keadaan dan kesudahan orang mabuk yang semacam itu. Ia tak khawatir sedikit pun. Jenderal itu hanya tak habis pikirnya. Betapa akan kejadiannya nasib perempuan itu kelak. Dengan terus terang, Francis Cormac menceritakan kepada Pilesweng bahwa Auda akan jatuh lagi di tangan kandidat-kandidat itu apabila ia tinggal di Hindia. Mereka itu akan mencari Auda juga dalam seluruh Hindia. Jenderal itu mengerti bahwa polisi Inggris tak kuasa akan mencegah daya upaya mereka mencari Auda kembali itu. Meski perempuan itu tinggal di kota Madras, Bombay atau Kalkuta sekalipun, akan menyaksikan perkataannya itu. Jenderal Cormac menceritakan suatu hal yang semacam itu yang belum lama terjadi. Maka, pada pikir jenderal, perempuan itu belum boleh dikata selamat apabila ia belum meninggalkan Hindia Inggris. Kemudian Pilesweng menjawab bahwa ia tiada akan melupakan nasihat Francis Cromack itu dan ia akan memikirkan lebih lanjut betapa yang harus dilakukan akan memeliharakan keselamatan perempuan itu. Jam pukul 10 Percy memberitahukan bahwa Fogg dan teman-temannya itu telah sampai ke Allahabad. Dari tempat itu mulai lagi jalan kereta api. Perjalanan kereta api dari stasiun Allahabad sampai ke Kalkuta kurang dari sehari semalam. Jadi Pilesweng masih banyak tempo akan melanjutkan perjalanannya. Sebab kapal yang akan berlayar ke Hong Kong berangkat dari Kalkuta esok harinya tanggal 25 Oktober. Perempuan Hindu itu dibawa ke dalam sebuah bilik stasiun itu dengan Pasepartu disuruh membeli pakaian bagi Auda. Tuannya memberi uang banyak-banyak bagi keperluan itu kepada Pasepartu. Fogg tiada memandang banyaknya belanja itu. Pasepartu segera berjalan mengerjakan perintah tuannya itu. Ia pun berjalanlah berkeliling kota. Adapun kota Allahabad itu dipandang seperti tempat suci oleh Bumi Putra dan letaknya pada pertemuan Sungai Ganges dan Yumna, yaitu dua buah sungai yang seolah-olah dipandang keramatlah dan banyak dikunjungi oleh Bumi Putra. Menurut riwayat Ramayana, Sungai Ganges itu di dalam surga hulunya dan membawa rahmat dari Sang Hyang Brahma ke dalam dunia ini. Tengah Pasepartu melakukan perintah tuannya itu, ia berjalan-jalan melihat-lihat tamasya dalam kota. Ia bertemu dengan sebuah benteng zaman purbakala yang amat indah dan elok rupanya. Sekarang dipakai orang akan rumah penjara. kerajinan Bumi Putra dan perdagangan yang dahulu amat majunya sekarang sudah tak ada lagi. Passepartout mencari toko pakaian yang sebesar toko Farmer dan Co. di Regent Street tak ada dapat. Ia hanya bertemu seorang bangsa Eropa yang berdagang pakaian buruk-buruk yang amat mahal. Disitulah ia dapat membeli barang-barang yang perlu, seperti Rocky Scott, mantel besar dan pels dari kulit beaver yang amat permai rupanya. Hingga ia tak takut membayar 75 pounds, kemudian ia kembalilah ke stasiun dengan sukacitanya. Auda yang tiada sadar akan dirinya itu, lama-kelamaan ingatlah diri pada pingsannya. Setelah dirasanya mabuknya telah kurang, dibukanyalah matanya yang jernih dan indah itu. Apabila orang melihat akan kecantikan paras Auda itu, maka teringatlah kepada Sairaya Ukaf Undarel yang meriwayatkan keelokan Baginda Ratu Ahmeh Nagara dalam syairnya demikian. Rambutnya yang berkilat warnanya yang berbelah dua, menghiasi roman mukanya yang berpipi cemerlang sebagai sutera putih. Alisnya yang hitam seolah-olah busur sang yang kamas bangun dan ketakutannya. Maka di bawah bulu matanya yang seperti sutera itu berkeliling biji matanya yang berkilat seperti bintang timur itu. Kelihatanlah orang-orangan matanya seolah-olah berenang rupanya di dalam kolam di Gunung Himalaya. Giginya pun amat indah dan putih seperti berkilat rupanya di antara kedua bibirnya yang senantiasa seperti tersenyum. Kedua telinganya yang kecil dan permai, tangannya yang bundar, kakinya yang kecil seperti kudu bunga teratai, berkilat sebagai menikam dari Ceylon, seperti intan dari Golconda, badannya yang kecil hampir-hampir boleh dikempa dalam tangan, menjadikan tambah eloknya karena pahanya yang bundar. Lipat-lipatan kain sutra itu adalah menutupi tubuhnya yang laksana perak itu. Dengan pendek boleh dikatakan bahwa kecantikan Auda itu sempurna adanya, demikian juga sepanjang pikiran bangsa Eropa. Ia cakap berkata-kata dalam bahasa Inggris dengan cukup, maka benarlah perkataan Parsi bahwa perempuan itu menjadi seperti orang Eropa belaka adat istiadatnya karena perlayarannya. Pada waktu itu kereta api pun sudah hampir berangkat dari stasiun Allahabad. Orang Parsi pawang gajah itu bernantilah. Fok lalu membayar biaya sebanyak yang telah dijanjikan kepadanya. Hal itu mendatangkan heran kepada Passepartout sebab ia merasa Parsi itu haruslah menerima hadiah juga atas kecakapan dan jasanya. Sesungguhnya Parsi itu telah mengorbankan jiwanya menyerang beberapa alangan yang boleh membinasakan jiwanya akan menolong Auda. Karena apabila bangsanya sendiri dapat tahu akan perbuatannya itu, niscaya mereka akan dianiaya olehnya kelak. Lain daripada itu, Passepartout tak mengerti apa yang akan diperbuat oleh dengan Kiuni, gajah yang telah dibeli sekian mahalnya itu. Tetapi Pileswong sudah menentukan tentang keputusan itu. Maka kata Pileswong kepada pawang gajah Parsi itu, "Parsi, engkau telah membantu akadaku dengan setia. Atas pertolonganmu, engkau kuberi hadiah sepantasnya. Terimalah gajah itu menjadi hakmu." Jawab pawang gajah, "Tuanku, hadiah tuanku kepada hamba itu sesungguhnya besar benar, menyatakan kemuliaan hati tuanku." Kata Fok pula, "Terimalah gajah itu, hai Parsi, saya masih juga berutang budi kepadamu." Passepartout menyambung, "Wah, untung besar, terimalah gajah itu, Kiuni seekor gajah yang berani." Passepartout berjalan kepada Kiuni, lalu diberikannya sebuku gula batu sisa bekalnya, seraya berkata, "Ini Kiuni, ayolah makanlah." Gajah itu menggeram beberapa kali menunjukkan terima kasihnya. Kemudian Kiuni membelit Passepartout dengan belalainya pada ikat pinggangnya dan diangkatnya ke atas kepalanya. Passepartout sekali-sekali tiada terkejut. Ia mengusap-usap kepala gajah itu dengan tangannya. Kemudian dengan perlahan-lahan Passepartout diturunkan lagi oleh Kiuni ke tanah. Passepartout lalu memegang ujung belalai Kiuni sekeras-kerasnya seolah-olah memberi tabik kepadanya sebagai balasan pelukannya itu. Tiada berapa lama kemudian maka Pileswong, Jenderal French Cromart dan Passepartout duduklah dalam kereta api dengan senang dan enak. Auda pun mendapat juga tempat yang terpilih, maka kereta api pun berangkatlah ke Benares, yakni sebuah tempat yang letaknya lebih kurang 80 mil jauhnya dari Allahabad. Perjalanan kereta api itu adalah 2 jam lamanya. Baru sampai ke sana, selama kereta api berjalan itu, segerlah badan Auda itu. Racun dan asap-asap yang menyebabkan dia pingsan itu lenyaplah semuanya dari dalam tubuh perempuan itu. Auda amat heran dan terkejut, karena tahu-tahu ia sudah duduk dalam kereta api dan dikelilingi oleh beberapa orang yang berpakaian cara Eropa yang seorang pun tiada dikenalnya. Teman-temannya duduk itu memperlihatkan kehormatannya kepada Auda sambil memberi pertolongan seperlunya, dan memberi dia juga minuman keras sedikit akan menyegarkan badannya. Jenderal Francis Cromack menceritakan panjang lebar kepada Auda segala hal ihwalnya ia dibebaskan dari bahaya maut itu. Francis Cromack memuji sangat akan budi Pilesfong karena ia tak takut mati akan menyampaikan maksudnya hendak menolong Auda. Sedang yang menolong itu ialah Passepartout. Passepartout telah melakukan perbuatan yang dipikirnya akan berhasil dengan gagah beraninya. Selama Jenderal Cromack bercerita itu, Fogg diam tiada berkata sepatah pun. Passepartout kelihatan malu dan sebentar-sebentar ia berkata bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu tak harus mendapat pujian karena dipandangnya perbuatan biasa saja. Auda memohonkan terima kasih banyak-banyak kepada sekalian yang menolong jiwanya itu. Ia berkata sambil menangis. Seolah-olah air matanya yang di seluruhnya berkata-kata, karena dengan perkataan Auda tak cakap melukiskan perasaan hatinya dengan seharusnya. Matanya yang amat elok seolah-olah menjadi juru bahasa Auda yang sejati rupanya lebih sempurna daripada mulutnya. Auda ingatlah pula akan barang apa yang telah terjadi pada dirinya dalam sekut. Kemudian gemetarlah seluruh anggotanya. Karena ia ingat bahwa ia masih di daerah tanah Hindia juga yang barangkali boleh jatuh ke dalam sengsara pula apabila tertangkap lagi oleh bangsanya yang hendak melenyapkan jiwanya itu. Pilesfok menduga pikiran manakah yang harus mendukacitakan Auda. Fok lalu berjanji kepada Auda akan membawa dia terus sampai ke Hong Kong supaya boleh tinggal lama-lama di situ hingga orang lupa hendak mengorbankan jiwanya itu. Dengan kesukaan hati yang tak terhingga, Auda menerimalah akan kemurahan hati Pilesfong itu. Kebetulan Auda ada mempunyai seorang keluarga di Hong Kong, bangsa Parsi seperti dia juga, yang berdagang besar dalam kota jajahan Inggris itu. Jam pukul 12:30 sampailah kereta api itu di Benares. Menurut riwayat bangsa Brahmana zaman purbakala, tempat yang sekarang menjadi kota Benares itu adalah tergantung antara bumi dan langit sebagai kubur Nabi Muhammad. Tetapi, pada waktu itu, Benares terletak di atas bumi seperti tempat-tempat yang lain juga. Dari sebab itu, Passepartout bolehlah melihat rumah-rumah batu yang ada di situ yang berlampu buruk rupanya, dan sedikit pun tak boleh dikatakan menjadi perhiasan kota itu. Di Benares, Jenderal Cromack telah sampai pada tempat yang ditujuinya. Tentara jenderal itu tempatnya beberapa mil sebelah utara kota Benares. Francis Cromack meminta diri kepada Pilesfong sambil memberi selamat jalan, dan jenderal itu harap kemudian hari apabila sahabatnya itu datang lagi ke Benares, hendaklah ia melenyapkan kelakuannya yang amat ganjil itu, dan hubaja-hubaja mendapat lebih kesenanganlah ia akhir kelaknya. Wong memberi tapik kepada Cromack dengan cepat. Adapun Auda itu, hancurlah rasa hatinya akan ditinggalkan oleh Jenderal Francis. Maka, terima kasih Auda kepada Jenderal itu diperlihatkannya dengan beberapa perkataan lemah lembut dan air mata bercucuran yang tiada berhentinya. Selama-lamanya, Auda takkan lupa atas usaha Jenderal itu tatkala ia menolong Auda memeliharakan jiwanya. Jenderal Francis Cromack berjabat tanganlah dengan Passepartout. Keduanya memberi tabik yang penghabisan dengan sekuat-kuatnya. Passepartout bertanya di manakah ia akan boleh menunjukkan kesetiaannya kepada Tuan Francis Cromack. Jenderal berjalanlah meninggalkan teman-temannya dalam perjalanan itu. Dari Benares perjalanan kereta api senantiasa menurut tanah rendah di sisi Sungai Ganges. Apabila hari baik, bolehlah orang melihat tamasya dari jendela kereta api kiri kanannya. Seperti tanah behar, bukit-bukit yang berhutan, ladang-ladang yang ditanami jagung dan gandum, sungai-sungai dan rawa-rawa yang penuh dengan buaya yang berwarna hijau, dusun-dusun dan rimba-rimba yang amat sejuk, beberapa ekor gajah dan hewan bangsa sapi berponok besar-besar mandi dalam sungai yang dipandang suci itu, sedang beberapa orang Hindu laki istri pun ramai-ramai mandi dalam sungai itu. Meski hawa pun mulai dingin, mereka itu semuanya beragama Brahma, sangat benci kepada orang beragama Buddha. dan bangsa Brahma itu sekalinya menyembah ketiga orang dewa, yaitu Batara Wisnu yang menguasai matahari, Batara Siwa yang menguasai isi alam dan kekuatannya, dan Batara Brahma yang kuasa atas segala ulama-ulama besar dan kaum pemerintah. Tetapi betapa dewa-dewa itu sekarang akan menyambut perbuatan orang Inggris yang melayari sungai Ganges dengan kapal besar-besar yang riuh suara mesinnya boleh mengejutkan segala isi sungai dan ulama-ulama yang mandi di situ sungguh tak boleh diterangkan. Penglihatan yang indah-indah itu lenyaplah dengan sekejap mata juga. Sedang penglihatan lain yang sebentar-bentar tertutup oleh asap kereta api tak tampak lagi. Hampir-hampir penumpang kereta api tiada melihat benteng Cunar, kepunyaan raja-raja zaman purbakala, yang letaknya 20 mil dari Benares, demikian juga Kasepur di sisi sebelah kanan sungai Ganges, yang termasyur karena pabrik-pabrik minyak wangi dan kuburan Lord Cornwallis. Lagi pula kota Buxar dengan benteng-bentengnya, Patna dengan pabrik-pabrik dan pasar madat yang terbesar pada seluruh Hindia Inggris. Mohair ialah sebuah kota bangsa Eropa, yaitu tempat kedudukan orang Inggris sebesar Birmingham dan Manchester. Masyur karena pabrik-pabrik besi, pabrik senjata, seolah-olah membinasakan atas kesucian bangsa Brahmana dengan asapnya yang keluar dari pipa-pipa yang amat besar itu. Hari pun malamlah, bunyi harimau dan mustang yang berlari-larian terdengarlah bersama-sama bunyi kereta api yang jalannya amat kencang itu. Maka penglihatan yang ajaib-ajaib di tanah Hindustan pun lenyaplah karena gelap petang hari itu. Demikian juga kota Golconda, kota Kora yang telah rusak, Murdasehabad, Burdwan, Hooghly, Chandesnagar, semuanya jajahan Perancis tiada kelihatan pula. Jika sekiranya Pasepartu dapat nampak bendera bangsanya sendiri, berkibarlah di tanah asing itu berapalah akan riang dan sombongnya. Jam pukul 8 sampailah kereta api ke Kalkuta. Kapal yang hendak berangkat ke Hong Kong membongkar sauh nanti pukul 12. Pileswong mempunyai tempoh 4 jam lamanya menurut buku peringatannya. Pileswong akan sampai ke ibu kota yang jajahan Inggris itu pada tanggal 25 Oktober. 23 hari setelah meninggalkan kota London, maka pada hari yang tersebut itu ia telah tiba di Kalkuta. Sehari pun tak kurang tak lebih dari waktu yang ditentukan itu, sayanglah, waktu keuntungan 2 hari tatkala Pileswong berjalan di tanah Bombay itu hilang saja. Tetapi Pileswong tiada merasa sayang kehilangan waktu itu, sebab ia telah dapat gantinya Auda itu. Akhir bab yang ke-14.